لا الحمد رحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Kita masih di bab sabar. Sekarang kita masuk hadis yang berikutnya. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahu taala An Atha bin Abi Rabah قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه الامرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إن أتكشف فادعو الله ألا أتكشف فدعا لها. Al-Mu'allif rahimahu ta'ala Abu Zakaria Yahya Al-Quran Nawawi rahimahullah, dia mengatakan An-Atha bin Abi Rabah, bahasanya beliau berkata Qala li Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, menunjukkan Atha adalah muridnya Ibn Abbas. Dalam hal ini Ibn Abbas berkata kepada Atha bin Abi Rabah, Ala urika imra'atan Ala urika imra'atan min al-jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penduduk surga? Maka atau mengatakan bala, betul sekali, mau sekali saya. Seperti apa orang ahli surga itu? Hadihi imra'atu sauda'u, wanita ini, wanita yang hitam ini, dia telah datang kepada Nabi SAW dan berkata, ini asra'u, aku ini kena penyakit ayan. Wa ini atakasyaf, dan kalau sedang kambuh, sedang kumat, itu terbuka auratnya. Fadullaha, Allah Ta'ala li, maka tolongnya, tolonglah ya Rasulullah, doakan kepada Allah untukku ya Rasulullah. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan in syi'ti sabarti falakil jannah, kalau kamu mau bersabar wahai wanita, maka walaki al jannah, maka kamu akan mendapatkan surga untukmu. Wa in syi'ti da'awtu Allah Ta'ala ayu afiyah, kalau kamu tetap minta untuk doakan, maka saya akan doakan dan Allah akan berikan kesembuhan untukmu. Diberikan pilihan oleh Rasul alaihi salatu wassalam antara surga tapi tetap menderita penyakit dan kesembuhan. Suruh milih mana? Maka si wanita sauda ini faqalat asbiru, di hadapan dua pilihan, satu urusannya dunia, satu urusannya akhirat, akan tetapi urusan akhirat dia harus bersabar, maka dia lebih memilih asbiru, aku bersabar ya Rasulullah. Faqalat inni atakasyafu. Akan tetapi ya Rasulullah, permasalahannya kalau aku sedang kambuh penyakitku ini, atakasyafu, terbuka auratku, fad'ullaha alla atakasyafa. Maka yang kedua, beliau memohon kepada Rasul untuk mendoakan agar Allah melindungi dia tidak sampai terbuka auratnya. Pada alaha, dan Rasul alaihissalam pun mendoakan untuk si wanita jika dia menderita sakitnya itu atau kambuh sakitnya tidak sampai terbuka auratnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Luar biasa hadis ini, ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kesabaran seorang wanita mengantarkan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Indahnya hadis ini, Syekh tertarik untuk menerangkan, masya Allah keterangannya luar biasa. Maka marilah kita ikuti syarah yang telah disyarahkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahu taala. Dia mengatakan, qauluhu ala urika imra'atan min ahli jannah, maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita dari ahli surga, dari penduduk surga, sambil menyampaikan kepada Alfa bin Abi Rabah dan menunjukkan kepada wanita itu, wadzalika li'ana al-jannah yanqasimun ila qismain, kata Syekh, yang namanya ahli jannah ada dua kelompok, ada dua golongan. Qismun nashhadu lahum bil jannah fa usafahum bi awsafihim wa qismun nashhadu lahum bil jannah bi a'yanihim. Ahli surga itu ada dua. Dalam kita bersaksi tentang ahli surga itu, ketika kita di dunia, kita bersaksi tentang ahli surga, apa? Tentang orang ahli jannah. Siapakah mereka? Maka digolongkan menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, kata Syekh, adalah golongan yang kita harus bersaksi bahwa dia adalah ahli surga dari sifat-sifat yang ada padanya. Jadi, kalau seseorang memenuhi kriteria sifat-sifat tertentu yang Allah dan Rasulnya sampaikan, kalau itu ahli surga, maka itu termasuk golongan yang pertama. Sementara golongan kedua, nasyhadu lahum bil jannah bi a'yanihim, yaitu kita mensaksikan, kita menjadi saksi bahwa dia adalah ahli surga dengan personnya itu, dengan meyakini si person, si fulan itu adalah min ahlu surga. Amma alladzina nashhadu lahum bil jannah fa awsafahum bi awsafihim fa kullu mu'minin kullu muttaqin kullu muttaqi fa inna nashhadu lahu annahu min ahli jannah. Golongan pertama adalah golongan orang-orang yang ahli penduduk surga, yang kita bersaksi bahwa dia adalah ahli surga dari sifat-sifatnya. Siapa mereka? Kullu mu'minin, kullu muttaqin. Setiap orang beriman, setiap orang bertakwa, kita wajib bersaksi bahwa mereka adalah ahli al-jannah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran. Allah katakan, U'iddat bil muttaqin. Ketika Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, U'iddat lil muttaqin. bersegera kalian memperoleh maghfirah dari Allah, dari Tuhan kalian, dan bersegera kalian untuk memperoleh jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa mereka? Uiddat lil muttaqin. Allah terangkan dalam ayat ini bahwa surga yang Allah ciptakan itu uiddat lil muttaqin. Allah persiapkan untuk orang-orang bertakwa. Apa artinya? Bahwa orang bertakwa pasti masuk surga. Di dalam ayat lain, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah katakan orang yang beriman. Tadi orang bertakwa, kan ini orang yang beriman dan beramal saleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk yang ada di bumi ini. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Balasan mereka atas orang-orang yang beriman ini dan beramal saleh, Allah terangkan jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Balasan untuk mereka adalah surga 'adn. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Maka kata syekh, kullu mu'minin muttaqin ya'mal as-salihat fa inna nashhadu annahu min ahli jannah. Maka wajib atas kita, kalau kita melihat setiap apa orang, ada orang beriman, orang yang bertakwa, menjalankan amalan-amalan saleh, fa inna nashhadu annahu min ahli jannah. Maka kita bersaksi mereka adalah penduduk surga atau calon penduduk surga. Setiap orang beriman dan bertakwa, maka pasti mereka min ahlu al-jannah, min ahli al-jannah, dari apa penduduk surga. Walakin la naqulu ha'ula'i walakin la naqulu huwa fulan wa fulan. Akan tetapi tidak boleh kita menyatakan si fulan, misalkan si Amru, si Zaid, si Abdullah, si Abdurrahman, itu adalah ahli jannah. Tidak boleh. Li'annana la nadri ma yuhtam lahu, wa la nadri hal batinuhu ka zahirihi. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan dia, bagaimana ketika dia dalam proses nazar atau sebelum nazar, bagaimana keadaan dia, kita nggak tahu. Atau dia beramal dengan amalan soleh, kita lihat di mata kita, dia kita lihat dia selalu beramal soleh, batinnya bagaimana, kita nggak tahu apakah dia beramal betul-betul karena Allah SWT atau karena yang lainnya. Maka larangan bagi kita untuk kita mentakyin bahwa si fulan dari penduduk surga. Falidhalika la nashhadu lahu bi ainihi. Oleh karena itu tidak boleh kita menjadi saksi atau menyatakan bahwa si fulan ta'in, dan ta'in si fulan personnya itu adalah menjadi apa, meyakini bahwa dia adalah penduduk surga. Nah, kullu masalan idza mata rajulun mashhudun lahu bil khair. Nah, kalau kita melihat ada seseorang dalam kesehariannya dia beramal-amal soleh, kita melihat itu dari pergaulan kita sama dia, kita melihat kebaikan-kebaikan yang selalu ada pada dirinya, bagaimana kita berkata? Maka kulna, kata syekh, kita bisa atau boleh mengatakan tentang orang itu, narju ayyakuna min ahli jannah. Kita berharap Allah jadikan orang ini salah satu di antara penduduk surga. Lakin mana syahdu annahu min ahli jannah. Bukan kita mengatakan orang ini jelas ahli surga. Bukan begitu. Tapi kita katakan narju annahu apa? Ayakunahu min ahli jannah. Ketika kita melihat entah itu ustaz kita atau syekh kita atau teman kita yang lalu bareng sama kita, kita melihat kebaikannya, maka tidak ada jaminan orang itu adalah pasti ahli surga. Maka tidak boleh kita mengatakan masya Allah ustaz kita ini ahli surga, betul-betul ahli surga, yakin yakinnya. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita berharap semoga Allah jadikan dia jadi penduduk surga. Sekarang yang kedua, nah, tadi bagian yang pertama, yaitu kita bersaksi bahwa penduduk surga dari sifat-sifatnya. Kita meyakini bahwa ada manusia yang jadi penduduk surga dari sifat-sifatnya, yaitu orang bertakwa dan orang yang beriman. Sekarang yang kedua, ism akhar nashhadu lahu bi'ainihi. Bagian yang kedua atau golongan yang kedua adalah orang yang kita bersaksi bahwa si fulan adalah penduduk surga. Siapa mereka? Wahum alladzina syahidalahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahum fil jannah. Mereka adalah orang-orang yang telah dipersaksikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam bahwa mereka adalah termasuk penduduk surga. Rasul telah mengabarkan kepada kita bahwa si fulan termasuk penduduk surga. Maka wajib atas kita pun menyaksikan atau menjadi saksi bahwa si fulan adalah penduduk surga. Misal al-ashrah al-mubashirin bil jannah. Seperti 10 orang yang diperkabarkan menjadi penduduk surga. Siapa mereka? Hum Abu Bakrin, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Sa'id bin Zaid, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdurrahman bin Auf, wa Talhah bin Ubaidillah, wa Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, wa Zubair bin Awam. 10 orang ini telah dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam bahwa mereka adalah termasuk penduduk surga. Wajib atas kita meyakini bahwa mereka adalah penduduk surga. Barang siapa yang menyangkal, tidak percaya 10 orang ini penduduk surga, maka kafir. Karena berita ini dari Rasul, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan ini menyebut masalah akidah, keyakinan kita. Mereka yang dikabarkan 10 ini dari Rasul, mereka adalah termasuk penduduk surga. Wa misal Sa'id bin Qais wa Shammas, wa misal Sa'id bin Mu'ad radhiyallahu anhu, wa misal Abdullah bin Salam, wa misal Bilal bin Rabah, wa ghairihim mimman ayyanahu Rasul alaihi salatu wasallam. Juga orang-orang seterusan termasuk yang disebutkan oleh Rasul, diberitakan Rasul bahwa mereka termasuk ahli surga. Sehingga siapa saja yang mengatakan bahwa Abu Bakar tidak masuk surga, maka ini bertentangan dengan perkabaran Rasul. Maka tidak percaya dengan perkabaran Rasul, maka menentang berita dari Rasul, maka ini akan mengeluarkan dia dari keislamannya. Sanksi terhadap berita Rasul. Ini yang setelah itu. Menyangkut masalah manhaj. Ha'ula'i nashhadu lahu bi'a'yanihim. نقول نشهد بأنهم بأن أبا بكر في الجنة ونشهد بأن عمر في الجنة وهكذا. Oleh karena itu, mereka-mereka inilah yang kita harus meyakini bahwa person itu tadi yang disebutkan, mereka adalah penduduk surga. Maka artinya kita wajib meyakini Abu Bakar di jannah dan Umar juga di jannah. Syiah Rafidah menyangkal ini. Maka mereka bukan dari bagian agama ini. Mereka menentang berita yang datang dari Rasul alaihissalatu wassalam. Wabin zalika hadhil mar'ah allati qala Ibnu Abbas li tilmidhi Atha bin Abi Rabah ala urika imra'atan min ahli jannah. Lah, di antara orang-orang yang tabiin ditetapkan personnya itu menjadi penduduk surga adalah wanita yang sedang kita bicarakan ini, yang telah ditunjukkan oleh Ibnu Abbas kepada muridnya Atha bin Abi Rabah dalam ucapan ala urika imra'atan min ahli jannah, maukah aku tunjukkan engkau seorang wanita dari penduduk surga, apa dari penduduk surga? Maka jawabnya qultu bala, pasti ya apa ya Ibnu Abbas, qala hadhihi imra'atu sauda. Inilah, sambil tunjuk orangnya, inilah wanita ini yang hitam, inilah penduduk surga. Imra'atu sauda la qima laha fil mujtami'. Yang perlu kita tahu bahwa wanita yang hitam dalam arti penduduk hitam, bukan kayak kita penduduk Asia Tenggara itu kan coklat, kalau ini betul-betul hitam seperti para budak yang sering kita dengar kisahnya tentang mereka. Lah, wanita hitam itu gak ada nilainya di kalangan masyarakat. Artinya dianggap rendah oleh mereka. Akan tapi ternyata di antara mereka ada yang nilainya tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, wanita yang ditunjukkan kepada Atha bin Rabah oleh Ibnu Abbas. Karena ia adalah seorang wanita yang kena penyakit ayan dan repotnya lagi ketika kambuh penyakitnya itu terbuka auratnya. Maka si wanita itu mengabarkan kepada Rasul alaihissalatu wassalam dan memohon agar didoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang Rasul alaihi salatu wasallam sampaikan kepadanya, faqala laha in syi'ti da'awtu Allah laki. Kalau kamu mau agar aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kesembuhan, agar engkau memperoleh kesembuhan, aku pun akan berdoa kepada Allah untukmu agar Allah memberikan kesembuhan untukmu. Wa in syi'ti sabarti walaki al-jannah. Akan tetapi kalau kamu sabar dengan penyakitmu ini, wahai wanita, walaki al-jannah, engkau akan memperoleh al-jannah, surga, wahai wanita. Penyakitmu ini akan mengantarkan kamu kepada surga. kalau kamu sadar dengan penyakitmu ini, walaki al jannah, tawaran dari Rasul alaihi wasallam kepada wanita ini, dua tawaran. Satu tawaran untuk memperoleh dunia dalam bentuk kesembuhan berhadapan dengan tawaran surga, kenikmatan yang dia akan peroleh. Tapi bukan sekarang. Nanti, kelak. Ketika di surga, Anda akan mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan. Untuk itu, kamu harus bersabar dalam kehidupan dunia untuk menjalani kehidupan dengan derita dan derita. Dua pilihan di hadapan kepada wanita yang hitam, yang tidak ada, kecil nilainya di hadapan masyarakat. Apa jawabnya? Qalat asbir. Saya akan bersabar ya Rasulullah dengan cerita ini. Wa in kana tata'allam wa tata'adza min as-sarah. Walaupun saya akan menanggung sakit dan derita atas penyakit ayam yang saya alami ini. Lakinnaha sabar min ajli an takuna min ahli jannah. Akan tetapi si wanita itu bersabar. Kenapa? Demi memperoleh surga. Demi menjadikan dirinya penduduk surga. Akan tetapi, kemudian beliau pun radhiyallahu anha memohon kepada Rasul untuk didoakan bukan kesembuhan. Tetapi apa doanya? Ya Rasulullah, inni atakashaf pada Allah alla atakashaf. Ya Rasulullah, aku ini kalau umat, kalau kampung, terbuka auratku. Tolong doakan kepada Allah, mintakan kepada Allah agar kalau aku kambuh tidak sampai terbuka auratnya. Permintaannya beda. Permintaan yang kedua berbeda, bukan kesembuhan, tetapi urusannya masalah aurat agar tidak terbuka auratnya. Subhanallah, berita indah, contoh indah yang terjadi di zaman Rasul alaihissalam. Tidaklah si wanita ini melakukan demikian kecuali karena keimanannya, karena yakinnya tentang surga, sampai dia rela untuk bersabar dengan penyakitnya, dan dia yakin kesabaran yang dia tempuh tidak sia-sia. Karena Rasul memberitakan apa? Kalau sabar, maka urusannya adalah surga. Insik di sobarti walaki al-jannah. Ikhwani fillah, dalam hadis ini kata Syekh, yang bisa kita ambil pelajaran adalah ucapan Rasul alaihissalatu wassalam kepada wanita ini, in syi'ti sabarti walaki al-jannah wa qalat asbir. Ketika Rasul menawarkan kepada wanita itu, in syi'ti sabarti, kalau engkau sabar wahai wanita, walaki al-jannah, engkau akan memperoleh surga. Maka si wanita itu pun mengatakan, asbir ya Rasulullah, aku bersabar ya Rasulullah, aku memilih sabar. Maka kata Syekh, fafihi dalilun ala fadilati as-sabr. Di sini ada dalil tentang fadilahnya kesabaran, keutamaan sabar itu, wa anahu sabab lidukhul jannah. Dan ketahuilah bahwa sabar itu salah satu yang menjadikan sebab seseorang masuk surga. Wallah al-muwaffiq. Demikian ikhwani fillah, a'udzani Allah iyyakum. Pelajaran sangat indah sekali tentang kesabaran, maka Allah berikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi ujian-ujian hidup yang banyak ini, sehingga kalau kita sabar dan sabar dalam menghadapi ujian ini, Allah akan berikan kita al-jannah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.